kemasan kuning berkilauan, terdengar seruling bambu. Merayap ke langit, menikam bumi, bergetar seluruh jagat raya ini. Lengkingan tinggi bagai bulu perindu adalah tangisan bayi. Diakah anak kita, dia buah cinta kita. Istriku, coba redakan tangisnya. Sekelompok burung malam terbang dan terbitlah bintang kejora. Memancarkan sinar cinta kasih bagi anak kita yang suci bersih. Berbahagialah dan bersyukurlah atas kehadiran anak kita. Ingin ku gendong dan ku timang-timang, ku ajak engkau bermain. Kenalilah bapamu, kenali ibumu, dan negeri ini tanah airmu. Segeralah dewasa dalam asuhanku, kan ku bimbing di jalan yang lurus. Jadilah anak berbudi, penuh kebajikan, menjunjung tinggi harkat kebenaran. Berbahagia atas kehadiran